dari risalah sujud sahwi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita telah sampai pada poin yang ketiga yang hubungannya tentang asyak, keraguan. Dan telah kita sebutkan bahwa ada tiga keraguan yang tidak dipandang di dalam sholat. Dalam artian apabila datang keraguan itu maka kita buang dan tidak teranggap sama sekali. Yaitu apabila seorang ragu yang disebabkan karena was-was. Kemudian yang kedua, seorang yang memang seringnya dia ragu di saat dia melaksanakan ibadah, sering dihinggapi perasaan ragu. Naam. Dan yang ketiga, apabila seorang selesai melaksanakan suatu ibadah lalu datang keraguan padanya, maka ketiga keraguan ini tidak dianggap dan la yultafatu ilai, ya, selama dia belum yakin dalam perkara tersebut. Kemudian kita masuk ke syak yang dimaksudkan oleh beliau, yang keraguan ini merupakan keraguan yang teranggap di dalam sholat. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, wa la yakhlu syakku fi sholati, dan tidaklah kosong suatu keraguan itu di dalam sholat, min halaini, dari dua keadaan. Dari dua keadaan. Yani ada dua keadaan. Yang keadaan ini seseorang itu teranggap dengan keraguan tersebut. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayyata rajjaha indahu ahadul amrain, bahwa ada yang rajih, yang paling kuat menurut dia salah satu dari dua perkara. Nah, ini yang kita sebutkan dulu ya kawan, dengan penyebutan apa? Ghalabatul dhon. Nah, az-zannul ghalib, persangkaan yang kuat. Nah, apabila kita dihinggapi perasaan yang ragu, tapi ada persangkaan yang kuat dari dua keraguan ini, yang ini 60%, yang satunya 40%, ataukah 70%, yang satunya 30%. Bisa difahami ya kawan? Ya. Faya'malu bima tarajjaha indahu, maka dalam keadaan seperti ini hendaklah dia mengamalkan apa yang menjadi rajih bagi dia, yang menjadi persangkaan kuatnya. Bisa difahami ini? Jadi diamalkan adalah yang merupakan ghalabatul dhon yang ada pada dirinya, persangkaan kuat. Fayutimmu alaihi sholatahu, lalu kemudian dia melaksanakan sholatnya. Wayusallim, lalu mengucapkan salam. Thumma yasjudu lissahwi wayusallim, lalu sujud sahwi, lalu setelah itu salam lagi. Jadi pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa setiap sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam mesti salam kembali. Ya, beliau berarti mengkiaskan dengan hadis Abi Hurairah tadi, yaitu hadis yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi disebabkan karena meninggalkan dua rakaat. Nah, mithalu dzalik, permisalan yang demikian ini, syakhsun yusalli dzuhra, ada seseorang salat zuhur. Fa syakka fi raka'ati, lalu dia ragu, berapa rakaat? Ya salat zuhur, tapi dia ragu ini berapa rakaat? Hal hiya fi tsaniyati aw tsalitsah, apakah dia sekarang melaksanakan rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga? Ragu kan? Paham ini? Nah. Jadi tidak menambah. Ya. Dan tidak pula mengurangi. Kalau tambahan dan kurang sudah kita bahas kan? Insyaallah di akhir pembahasan ini kita akan simpulkan mana yang kita lakukan sebelum salam dan mana yang sudah. Nah. Nah, seorang melaksanakan sholat, lalu ketika dia melaksanakan sholat, ragu. Apakah dia di rokat yang ketiga atau rokat yang kedua? Lakin akan tetapi, tarajjaha indahu annaha dzalitsah. Yang rajih bagi dia, ada yang lebih kuat bagi dia, persangkaan kuatnya, bahwa dia berada di rokat yang ketiga. Itu persangkaan kuatnya. Nah, kalau ada persangkaan yang kuat, berapa persen? 60% sama 40%, kuat 60%. dahulukan itu, persangkaan yang kuat itu. Nah, fa innahu yaj'alu hasalisa, maka dia menjadikan itu sebagai rakaat yang ketiga. Fa ya'ti ba'daha bi raka'atin, lalu setelah itu dia tinggal menambah satu rakaat. Bi wa yusallimu, lalu setelah itu salam. Tsumma yasjudu lisahwi, lalu setelah itu sujud sahwi. Wa yusallim, dan setelah itu mengucapkan salam. Dan itu mata ikhwan, ini sudah kita bahas ya dulu ya. Hah? Jadi seorang ragu, lalu datang apa? Persangkaan yang kuat atau keyakinan? Ya, keyakinan atau persangkaan yang kuat? Nanti insya Allah kita akan sebutkan. Dalilu dzalik, dalilnya ma tsabata fi shahihaini wa ghairihima, apa yang telah sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, idha syakka ahadukum fi salatihi, apabila ragu salah seorang kalian di dalam salatnya, fal yataharras sawaba, maka hendaklah dia menjaga yang benar. Paham ya? Ya taharra itu yughallib ala dhanni, dia mengambil persangkaan kuatnya. Mana yang benar? Ya, kalau yang persangkaan kuatnya dia di dua rakaat, maka dua rakaat. Kalau yang di tiga rakaat, maka ambil tiga rakaat. Nah. Ya? Fal yutimma alaih, lalu dia menyempurnakannya. Tsummal yusallim, lalu setelah itu salam. Ya. Tsumma yasjudu sajdataini, lalu kemudian sujud dengan dua sujud. Yani lalu setelah itu salam kembali. Hadza lafdzul Bukhari, ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bisa difahami ya ikhwan? Hah? Paham ya akhi Ziyad? Nah. Paham ya Nasir? Bisa difahami? Nah. Paham ya Faisal? Nah. Al-halu tsaniyah. Sekarang keadaan yang kedua. Alla yatarajjaha indahu ahadul amrayn. Tidak ada yang kuat. Persangkaan kuatnya tidak ada. Dari dua perkara ini, masing-masing 50%, 50%. Dia ragu dalam sholatnya apakah dua rakaat atau tiga rakaat. Masing-masing dari kemungkinan itu 50%, 50%. Tidak ada yang rajih. Paham ini? Kalau tadi ada yang rajih, sekarang tidak ada. Faya'malu bil yaqin wa huwal aqal. Maka dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang rajih, maka hendaklah dia mengambil yang meyakinkan. Ya. Gimana cara mengambil yang meyakinkan? Ambil yang paling sedikit. Ya, wa huwal aqal, yaitu yang paling sedikit. Jadi kalau misalnya dia sholat zuhur, di dalam sholat datang keraguan bagi dia. Ini apa anak sudah di rokat yang kedua atau rokat yang ketiga? Nah, tidak ada yang merojihkan, tidak ada yang menguatkan, sama 50-50. Ya. Tidak ada persangkaan yang kuat dalam hal ini, kata beliau, ambil yang dua. Ya. Bedakan tadi, kalau seorang punya persangkaan yang kuat, ambil persangkaan yang kuat, walaupun lebih, walaupun di rokat yang ketiga. Tapi ini tidak ada, maka ambil yang paling kurang. Kalau dua dan tiga, maka ambil yang dua. Kalau satu dan dua, maka ambil yang satu. Kalau tiga dan empat, maka ambil yang tiga. Paham ini ya kawan? Fayutimmu alaih sholatah, lalu setelah itu dia sempurnakan sholatnya. Wa yasjudu lissahwi qabla ayyusallim, thumma yusallim. Dan dia sujud sahwi sebelum salam, lalu setelah itu dia mengucapkan salam. Mithalu dzalik, permisalannya. Syakhsun yusallil asra, ada seseorang sholat asar. Fasyakka fir rak'ati, lalu dia ragu pada rakaat. Hal hiya tsaniyatu aw tsalitsah, apakah ini di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga? walam yatarajjah indahu annaha tsaniyatu aw tsalitsah, dan tidak ada persangkaan kuat bagi dia apakah ini di rakaat kedua atau ketiga. Fa innahu yaj'alu hadzaniyata, maka sesungguhnya dia hendaklah menjadikan itu sebagai rakaat yang kedua. Fa yatasyahhadu tasyahhudal awwal, lalu setelah itu dia tasyahhud awal. Wa ya'ti ba'dahu bi raka'atain, lalu setelah itu datangkan lagi dua rakaat. Wa yasjudu lis-sahwi wa yusallim, setelah itu dia sujud sahwi dan setelah itu dia salam. Fadhil ikhwan, jelas? Hah? Fuad jelas? Ibnu jelas Ibnu? Hah? Kong. Setelah itu datang keyakinan. Hah? Datang keyakinan dua rakaat. Datang keyakinan tiga rakaat, maka yang diambil yang mana? Tiga. Hah? Nah. Kalau kemudian ragu-ragu, tidak ada yang rajih, ya tentunya yang meyakinkan yang mana? Yang minimal, yang paling kecil. Paham ya? Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima, lalu setelah itu dia sujud dua kali sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, apabila dia salat lima rakaat maka itu telah menjadi syafaat bagi salatnya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kalau ternyata dia betul salat sebanyak 4 rakaat, kana tatarghiman lisyayatin, maka itu akan menjadi akan menjelekkan dan akan menjengkelkan para syaitan. Nah, mencelakakan syaitan. Bisa dipahami sekarang? Hah? Wadih ya? Kalau dahulu kita gambarkan tiga surah. Jadi seorang ragu, dia ragu, lalu setelah itu yakin. Maka tentunya yang diambil yang yakin. Lalu setelah itu sujud sahwi nanti. Sesudah salam. Ragu, lalu kemudian setelah itu dia persangkaan kuat, maka dalam hal ini dia mengambil yang mana yang persangkaan kuatnya, lalu setelah itu dia sujud sahwi sudah salam. Ragu dan tidak ada yang rajih, maka dalam keadaan seperti ini maka dia mengambil yang yakin, lalu setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan wa min amtsilati syak, di antara permisalan ragu, ya, yang termasuk keraguan. Idza jaa asy-syakhsu wal imamu raki'un, apabila seseorang datang dan imamnya sedang rukuk. Fa innahu yukabbiru takbiratal ihram, maka sesungguhnya dia takbir dengan takbiratul ihram, yakni imamnya rukuk kan, kita datang masbuk, maka tentunya di saat imam rukuk kita jangan langsung ikut rukuk, tapi takbiratul ihram dulu, ya kan, lalu setelah itu baru rukuk. Wa huwa qa'imun mu'tadil, dan dalam keadaan dia berdiri tegak. Tsumma yarka'u, kemudian setelah itu dia rukuk, ya, karena mengikuti imam. Wahina idin la yakhlu min salati halat, maka dalam keadaan seperti ini tidak kosong dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayatayaqqana annahu adrakal imama fi ruku'i. Keadaan yang pertama dia yakin bahwa dia mendapati imam rukuk, ya artinya imam masih dalam keadaan rukuk. Ketika dia rukuk dia masih mendapati imam dalam keadaan rukuk. Qabla ayyarfa'a minhu, sebelum imam mengangkat kepalanya. Fayakunu mudrikan di roka'ah, kalau dalam keadaan seperti ini dia dianggap telah mendapatkan satu roka'at. Paham ya? Watas kutu anhu kira'atul fatihah, dan jatuh dari dia membaca al-fatihah. Paham ya? Jadi begitu dia masuk, imamnya sedang rukuk. Paham? Nah, ketika orang ini datang, Allahu Akbar takbiratul ihram dulu, ada beberapa kemungkinan dia mendapati imam rukuk. Ataukah dia datang, Allahu Akbar, begitu dia rukuk, imamnya sudah berdiri. Paham? Ini kan ada kan? Nah, nah, sekarang pertama dia yakin bahwa dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Nah, kalau dalam keadaan dia yakin imam dalam keadaan rukuk, selesai masalah. Dia dapat satu rakaat. Paham hadza ikhwan? Nah. Atsaniyatu, keadaan yang kedua, ayyatayaqqana annal imama rafa'a minar rukuk. Ya. Keadaan yang kedua, dia yakin bahwa imam sudah mengangkat diri dari rukuk. Qabla ayudrikahu, sebelum dia mendapatinya. Jadi begitu dia datang, nah ini dia sudah rukuk, imamnya sudah berdiri. Paham ya? Fayafutuhu ar-raka'ah, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak mendapatkan satu rakaat. Dia tidak mendapatkan satu rakaat walaupun dia rukuk. Hah? Jadi jangan kebanyakan ikhwan, mungkin di antara mereka ada yang salah memahami. Maksudnya itu mendapati rukuk, dianya yang bisa mendapatkan rukuk, tidak. Mendapati imam dalam keadaan rukuk. Paham ya? Mendapati imam yang dalam keadaan rukuk. Jadi kalau begitu dia rukuk, imamnya sudah berdiri, berarti tidak mendapati rukuk namanya. Paham ini? Nah, keadaan yang ketiga, ayyashukka. Sekarang dia ragu. Hal adrakal imam fi ruku'i, apakah dia mendapatkan imam pada rukuknya? Fayakunu mudrikan lirraka. Ya, maka dia dianggap mendapatkan rakaat. Dia ragu kan? Ya, apakah dia mendapatkan imam dalam keadaan imam itu rukuk, berarti dia dapat satu rakaat? Ataukah annal imama rafa'a minar ruku'i? Ataukah imam itu mengangkat diri dari rukuk qabla ayudrikahu, sebelum dia mendapatinya? Fafatahu rakaat. Maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Dia ragu sekarang. Apakah dapat imam atau tidak? Antum hadza ikhwan. Naam, naam. Fa in tarajjaha indahu ahadul amraini, apabila ada yang kuat bagi dia salah satu dari dua persangkaan itu, amila bima tarajjah, maka dia hendaklah mengamalkan mana yang rajih. Fa atamma alaihi salatahu wa sallam, lalu setelah itu dia menyempurnakan salatnya lalu salam. Ya. Tsumma sajada lisahwi wa sallam, lalu sujud sawi, lalu setelah itu salam kembali. Paham ini? Illa idza lam yafutuhu syai'un minas shalah. Ya, kecuali kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, yakni dia tidak tertinggal dari suatu dari salat, fa innahu la sujuda alaihi hina idzin, maka tidak ada sujud atas dia di saat itu. Paham ini, ikhwan? Jadi kalau dia sekarang dalam keadaan ragu. Paham ya? Apabila dia dalam keadaan ragu, maka ambil ada yang rajih enggak bagi dia, ada qarinah misalnya. Maka kalau ada yang rajih bagi dia, maka dia ambil yang rajih. Dia ambil yang rajih. Entum ada? Nah, lalu setelah itu salam lalu sujud sahwi. Kecuali kalau dia masbuk, tertinggal beberapa rakaat, sempurnakan dulu, maka akhiri dengan sujud sahwi. Wa illam yatarajjah indahu ahadul amraini, kalau tidak ada yang rajih bagi dia salah satu dari dua perkara, amila bil yaqin, maka hendaklah dia mengamalkan yang meyakinkan. Maksudnya apa yang meyakinkan? Yang yakin yang mana, ikhwan? Yaitu tidak mendapatkan rakaat. Wa huwa anna raka'ata fatatuhu, tidak mendapatkan rakaat. Fa yutimmu alaihi salatahu, lalu dia menyempurnakan salatnya. Wa yasjudu lisahwi qabla yusallim thumma yusallim, lalu dia sujud sahwi sebelum salam, lalu setelah itu dia salam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini sebelum kita tutup, kita baca dulu ini yang sedikit, ini penting. Idza syakka fi salati, sekarang kalau dia ragu dalam salatnya, fa'amila bil yaqin, lalu dia mengamalkan yang yakin. Au bima tarajjaha indahu, ataukah dengan apa yang rajih bagi dia, hasabat tafsilin mazkur, seperti perincian yang telah disebutkan. Tsumma tabayyana lahu, kemudian jelas bagi dia, nampak bagi dia, annama fa'alahu mutabiqun lil waqi', bahwa apa yang telah dia lakukan itu sudah sesuai dengan kondisi dan kenyataan. Paham ya? Jadi datang keyakinan, paham? Ya, setelah itu datang yakin bahwa betul dia sudah melakukan ini, betul yang saya lakukan. Wa annahu la ziyadata fi sholati wa la naqs, bahwa tidak ada tambahan pada sholatnya dan tidak ada pula kekurangan. Ya. Jadi pada awalnya ragu, lalu dia mengamalkan yang yakin ataukah yang rajih bagi dia. Lalu ternyata setelah itu datang keyakinan bagi dia bahwa ini betul. Yang dia lakukan betul sudah, tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan. Nah, dalam keadaan seperti ini kata beliau, saqata anhu sujudus sahwi alal masyhuri minal madhab. Pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, tidak ada sujud sahwi atas dia. Lizawali mujibis sujud, karena telah hilangnya yang mewajibkan sujud, yaitu keraguan. Jadi kata beliau, ragu, kemudian yakin kembali. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, tidak ada sujud sahwi. Naam. Waqila, dan ada pula yang berpendapat, la yaskutu anhu. Ya, tetap tidak jatuh dari dia sujud sahwi itu. Liuraghima bihi syaitan, karena untuk menjadikan, yakni mencelakakan syaitan, atau menjadikan syaitan itu benci. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, wa in kana shalla itmaman li arba kana tarhiman li syayatin. Kalau dia salat betul-betul sempurna, ya sudah betul, maka itu akan mencelakakan syaitan. Wa li annahu adda juz'an min salatihi syakkan fi. Nah, ini perhatikan. Dan karena dia telah menunaikan satu bagian dari salatnya dalam keadaan dia ragu. Hina adaihi, ketika dia melaksanakannya, mengamalkannya atau menunaikannya. Wa hadza huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih, yaitu ada sujud sahwi. Jadi di sini beliau menyelisih pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Dan ini ikhwan fiddin azakumullah juga membantah orang yang mengatakan bahwa Syekh Utsaimin itu fanatik madhab Hanabilah. Ini sebagian orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Ya. Yang karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memang sering mensyarah kitab-kitab yang bermadhab Hambali, bukan berarti beliau fanatis terhadap madhab tersebut. Beliau mensyarah madhab Hambali karena beliau memang ya tumbuh keilmuan beliau dari madhab tersebut. Tapi bukan berarti itu berarti beliau harus menyelisih dalil dan fanatik terhadap madhabnya. Ya, dan demikianlah para a'immah. A'immah yang lain demikian pula. Al-Imamul Baihaqi rahimahullah, salah seorang imam bermadhab Asy-Syafi'i. Bahkan para ulama mengatakan, ya, semua orang harus bersyukur kepada Al-Imam Syafi'i karena jasa-jasanya. Kecuali Imam Baihaqi, Imam Syafi'i yang harus bersyukur pada Imam Baihaqi. Karena Al-Imam Baihaqi telah menambah dan menguatkan, mengokohkan madhab Syafi'i. Beserta dalil-dalil yang kuat. Tapi di saat ada satu permasalahan, ya, yang masalah itu Al-Imam Al-Baihaqi setelah membahas, ternyata Al-Imam Syafi'i menyelisihi dalil yang jelas. Kata Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Syafi'i kabirun fina, walakinnal haqqa akbaru minna. Imam Syafi'i adalah besar, ya, bagi kami, agung bagi kami. Akan tetapi kebenaran jauh lebih besar daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang sepantasnya bagi seorang yang muttabi', yang menghendaki untuk mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tidak fanatik terhadap seorang, akan tetapi fanatiknya kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham teman ikhwan? Naam. Jadi, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Ya? Faham ini ikhwan? Mithalu dzalik, permisalannya, syakhsun yusalli, ada seseorang yang salat. Fa syakka fir raka'ati ahiya tsaniyatu am tsalitsah. Lalu dia ragu pada salat tersebut, apakah ini rakaat kedua atau rakaat yang ketiga? Wa lam yatarajjah indahu ahadul amrayn, lalu tidak ada yang kuat menurut dia satu dari dua perkara tersebut. Faja'alaha tsaniyah, lalu dia menjadikan ini rakaat kedua. Wa atamma 'alaiha shalatahu, lalu setelah itu dia menyempurnakan salatnya. Tsumma tabayyana lahu annaha hiya tsaniyah fil waqi', lalu setelah itu ternyata betul datang keyakinan padanya bahwa betul dia melaksanakan itu, apa yang dia lakukan itu betul-betul rakaat yang kedua, yakni tidak ada tambahan sama sekali. Ya, fala sujuda alaihi alal masyhur minal madhab, kalau pendapat yang masyhur dari madhab Hambali tidak ada sujud. Wa alaihi sujud qabla salam alal qawli tsani alladhi rajjahnah, sedangkan menurut pendapat yang kita rajihkan wajib atas dia sujud sebelum salam berdasarkan pendapat yang kedua. Nah. Tayyib, wallahu a'lamu bis-shawab.